هيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-109 dan setelahnya dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma yajma'ullahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum. Di hari Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh rasul yang dulunya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan untuk kita meyakini dan mengingat bahwa akan terjadi kejadian ini. Allah mengumpulkan para rasulnya dan menanyakan kepada mereka, "Madza ujibtum?" Bagaimana perlakuan umat kalian terhadap kalian? Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa lana al-arsib wa lana nas'alanna al-mursalun." Niscaya kami akan tanya mereka-mereka ini, yakni umat, setiap umat dari setiap rasul, kami akan tanyakan kepada mereka. Baik. Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab dan menyikapi seruan para rasul ketika rasul mengajak kalian? Maka dua-duanya akan ditanya. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim, yakni umat di setiap zaman yang diutus kepada mereka rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala. Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin, dan kami pun akan bertanya kepada rasul-rasul, bagaimana, apakah kalian telah menyampaikan risalah? Baik. Kalau di ayat ini Allah mengatakan madza ujibtum, bagaimana kalian ditanggapi, disikapi oleh umat kalian? Bagaimana jawaban umat kalian ketika kalian menyeru mereka, mengajak mereka bertauhid, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawaban mereka, la qalu la ilma lana. Di sini jawaban para ar-rusul, la ilma lana, bukan sama sekali tidak ada ilmunya, tapi mimbabit ta'adub. La ilma lana illa, tidak ada ilmu atas kami atau yang kami miliki kecuali ilmu yang ada pada engkau, dan engkau, dan engkau lebih tahu segala-galanya. Atau maknanya, la ilma lana, tidak ada ilmu kami tentang apa yang ada dalam dada mereka. Dan kami pun tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematian kami. Wala, tetap mereka mengetahui sebagiannya yang zahir, adapun batin mereka yang tidak tahu. Jadi inilah yang mereka jawabkan, la ilma lana. Di sini la ilma lana fa nahnu la na'lamu ma fi sudurin nas wa la ma ahdathu ba'dana innaka anta 'alimun 'alayhim bik innaka anta 'alimun bi kulli shay mimma yukhfi mimma yakhfa aw dhahar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya engkau lah ya Allah maha mengetahui segala sesuatunya, apa yang tersembunyi dan apa yang nampak. Jadi semuanya akan ditanya, rasul akan ditanya, umat pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena semuanya ada tanggung jawabnya, tanggung jawab rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyampaikan risalah. Ini tugasnya. Sementara setiap umat tugasnya atau kewajibannya adalah menerima risalah tersebut, mengamalkannya. Barakallahu fikum. Maka ketika Rasul tidak menyampaikan, sedikit saja dicap dia tidak menyampaikan. Sedikit saja yang tidak disampaikan, maka dicap tidak menyampaikan semuanya. Subhanallah. Baik, maka setiap umat pun diperintahkan mereka untuk beriman dan mengikuti hidayah yang dibawa oleh para rasul tersebut. Innaka antallamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah allamul ghuyub, maha mengetahui perkara yang gaib. Idza qala Allah ya Isa bin Maryam, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Isa bin Maryam, baik, nanti di hari kiamat kata Allah Subhanahu wa ta'ala, udzkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatika, wahai Isa, ingatlah nikmatku atas engkau, nikmat yang begitu besar. Betapa tidak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Isa dari seorang ibu tanpa ayah. Baik. Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas beliau, wa ala walidatika, dan nikmatku terhadap ibumu, yakni dengan persaksian Isa pada saat beliau masih bayi merah yang bisa berbicara, sehingga terbebaslah sang ibunda Maryam dari tuduhan-tudingan orang-orang. Baik. Karena begitu Maryam datang membawa putranya, orang-orang pun langsung meragukan keadaannya. Baik. Mereka langsung mengatakan, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiya. Baik. Wahai ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, baik, orang tua engkau ini baik-baik orang-orang saleh, ibumu, ayahmu, keluargamu, keluarga orang baik-baik, kenapa engkau bisa mendatangkan seorang anak tanpa engkau memiliki suami sebelumnya? Subhanallah. Maka Maryam hanya mengisyaratkan kepada putranya, fa asyarat ilaihi. Maka mereka pun mengatakan, kaifa nukallimu, qalu kaifa nukallimu man kana bil mahdi sabiyya, bagaimana bisa kita mengajak bicara bayi merah, bayi yang masih kecil. Pada saat itulah Isa bin Maryam berkata, inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Baik. Istimewaan. Inni abdullahi atani alkitaba, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, aku diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan dan mengangkat aku sebagai seorang nabi. Masya Allah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Subhanallah. Ini nikmat untuk Maryam alaihissalam, terbebas dari tuduhan-tudingan orang-orang yang menudingnya. Nikmat Allah berikutnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, idza yatuka bi ruhil qudus, ketika kami membantu menyokong engkau dengan malaikat, barakallahu fikum, malaikat Jibril Ruhul Qudus tukallimun nasa bil mahdi wa kahla. Engkau bisa mengajak manusia berbicara dalam kondisi engkau dalam buaian, masih kecil sangat. Barakallahu bikum. Dan ini hanya beberapa orang yang melakukannya. Barakallahu bikum, di antaranya Isa alaihi salatu wassalam. Wa kahla, dan engkau mengajak manusia berbicara, mengajak mereka kepada kebaikan ketika engkau sudah dewasa. Wa idza 'allamtuka al-kitab wal hikmata wat tawrat, dan ketika aku mengajari engkau Alkitab, dan ini juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, hikmah at-Taurat wal Injil, diajarkan kepada Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Baik, orang yang paling paham tentang at-Taurat setelah Musa. Tebal Injil, dan mengajarkan Injil kepada Isa alaihissalatu wassalam. Nikmat yang lainnya berupa mukjizat, wa takhluqu minat tini ka hayati at-tairi bi idni. Ketika engkau membentuk sesuatu sama seperti burung dari tanah atau yang lainnya, dibentuk sama seperti burung dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni, kemudian kau meniupkan padanya sehingga dia dia hidup, hidupkan ruh. Fatakunu tayran bi idni, maka jadilah dia burung sesungguhnya dengan izin dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya mukjizat-mukjizat sedianya orang yang ada pada saat itu, atau sejatinya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa, dan engkau dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, engkau bisa menyembuhkan orang-orang yang buta, buta dari sejak lahir. Wal abrasa bi idni, demikian juga orang yang penyakit kulit, engkau sembuhkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kau hanya sekedar menyentuhnya atau menyekanya, mengusapnya, dia pun sembuh biiznillah tabaraka wa taala. Baik, wa tukhrijul mauta biiznillah. Demikian juga engkau diberi kemampuan menghidupkan dan mengeluarkan orang dari kuburannya dalam kondisi hidup. Wa tukhrijul mauta biiznillah. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak ada satu teknologi pun yang bisa dan mampu untuk itu di bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan. Tidak akan ada yang bisa membangkitkan, menghidupkan kembali orang yang telah meninggal dunia. Walaupun ada usaha luar biasa yang telah dilakukan oleh orang-orang untuk itu. Ada orang yang tidak mau mati, dan mati pun pengennya dia akan dibangkitkan ulang, bukan kebangkitan akhirat, tapi kebangkitan duniawiyah maunya. Barakallahu fikum. Tapi sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin, karena setiap jasad tidak akan bisa hidup kecuali dengan roh. Baik. Wa idh kababtu bani Israila anka ji'tahum bil bayinat. Wa idh tukhrijul mauta bi idni. Dan ketika engkau mengeluarkan yang mati dari kuburan mereka dengan izin dari aku. Wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayinat, dan ketika aku menghalangi bani Israil untuk melakukan perkara-perkara yang menyakiti engkau, karena mereka berusaha berupaya untuk membunuh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, usaha yang sungguh sangat luar biasa. Sebagaimana ini kebiasaan orang-orang Yahudi, yaqtulun al-anbiya, suka senang membunuh para nabi. La haula quwwata illa billah. Betapa banyaknya nabi yang mereka bunuh. Subhanallah. Ketika mereka tidak merasa cocok dengan nabi itu, mereka berusaha untuk membunuhnya. Baik. Wa idh kafaftu bani Israila anka ijtahum bil bayinat. Ketika engkau mendatangkan kepada mereka mukjizat-mukjizat. Subhanallah. Mereka sendiri yang minta. Begitu diperlihatkan mukjizat itu, lain ceritanya, tidak mau beriman. Justru menuding rasul-rasul tersebut sebagai tukang sihir. Subhanallah. Akan beda tukang sihir itu, keluar biasaan yang muncul daripadanya ya, karena bantuan syaitan, bantuan jin. Sementara mukjizat-mukjizat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ta'yidu minallah, sebagai penyokong, penguat, pembenar atas pengakuan para rasul bahwa mereka adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Maka berkatalah orang-orang kafir di antara mereka, in hadza illa sihrun mubin, tidaklah ini semuanya kecuali sihir belaka, sihir yang nyata. Menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang penyakit sopak atau penyakit belang atau penyakit gatal, penyakit kulit secara umum. Barakallahu fiik. Meniupkan pada burung, meniupkan roh sehingga hidup kembali. Subhanallah. Ini mereka anggap adalah sihir. Dan inilah jawaban umat, perilaku umatnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam terhadap Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Setelah sebelumnya Allah mengatakan, yaum yajma'ullahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum. Baik, bagaimana kalian disikapi, bagaimana perlakuan mereka terhadap kalian? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Kami tidak tahu secara keseluruhan ya, kecuali yang nampak, yang zahir. Selebihnya engkaulah yang mengetahui, ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Barakallahu fikum. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap umat yang diseru oleh para rasul tersebut juga akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab, menyikapi seruan para rasul yang diutus kepada kalian? Semuanya akan ditanya dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita, dan semoga Allah menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Ilahuna subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.